hatiku. Aku telah berjanji takkan ku tinggal dirimu seorang diri. Ku tunggu kau dan ku tunggu, telah lama aku di sini. Mungkinkah kau lupakan janjimu? Selama-lamanya kasihku.